Masih wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Allah azza jal memberikan kepada kita kemudahan untuk melanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik. Dan ini kita sampai pembahasan pertemuan 190 bait 77 halaman 258 tentang al-alam. Tentang apa? Nama. Dan semoga Allah Azza Jal memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadikan apa yang kita kaji ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab. Karena tidak ada yang bisa memberikan keberkahan dari apa yang kita lakukan kecuali kita mohon kepada Allah Azza Jal. Dan ini adalah sesuatu yang sulit. Anda bisa bayangkan ini baru kalau bisa dibilang hampir setengah dari satu jilid, dari keseluruhannya tiga jilid, Mas. Ya. Namun pasti di situ ada kemudahan, pasti di situ ada hal-hal yang bisa menyebabkan kita bisa istiqomah. Tidak lain adalah tentang doa-doa kebaikan yang senantiasa terucap dari lisan kita untuk senantiasa istiqomah, istiqomah, istiqomah. Istiqomah itu sulit untuk dilaksanakan, mudah untuk diucapkan, bahkan mudah untuk diberikan nama kepada orang. Bu istiqomah, mbak istiqomah. Tapi ketika disuruh istiqomah, lah mana mbaknya, mana ibunya? Ya. Subhanallah, semuanya kepada muannas. Ya. Di mana muannas itu apa? Aywa. Muannas. Karena apa? Mbak istiqomah dan bu istiqomah. Enggak ada pak istiqomah, enggak ada. Sehingga kalau antum itu menuntut ilmu syar'i dalam kondisi muannas, gimana, Mas? Aywa. Makai tak marbutoh katanya. Tak marbutoh. Sebenarnya bukan masalah tak marbutohnya, tapi sifat dari muannas di situ adalah sifat perempuan yang labil. Yang labil, maka istiqomah itu pun labil. Terkadang kita dapatkan, terkadang kita tidak dapat. Maka istiqomah itu bisa menjadi stabil apabila kita mohon kepada Allah Azza Jalla. Dan terus menerus dalam kebaikan itu adalah nikmat. Maka takutlah kalau istiqomah itu dicabut harinya hanya karena gara-gara kita lalai, kita ghaflah, kita meremehkan arti dari satu kebaikan. Itu pun subhanallah jalurnya kemana-mana, Mas. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan dari yang ke-77. Nah, wajumlatun wama bimasjin rukiba dha in bighairi waihi tamma u'riba. Di sini yang ke-77 ini kita sudah bahas kemarin tentang baitnya, bahwasanya wajumlatun jumlah. Ya, jumlah di sini apa? Jumlah yang berkaitan dengan ya. Adapun alam mangkul yang dinukil, yang dibikin dari kalimat jumlah, jumlah ismiyah atau fi'liyah. Seperti kemarin kita sudah bahas tentang apa itu jumlah fi'liyah, apa itu jumlah ismiyah. Jumlah itu kalimat. Ya, jumlah ismiyah adalah apa, Mas? Jumlah ismiyah jumlatul lati tubda'u bismin. Ya, jumlah kalimat yang diawali dengan kata benda. Itu jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan kata kerja. Ya. Di mana anak ingatkan lagi tentang isim. Apa alamatul isim? Tanda-tanda isim itu apa, Mas? Ada 6. Bapak pun. Maksudnya lifam. Menerima tanwin. Al-isnad ilaih. Kemudian. Harfu nida. Apa Pak Kun? Jadi lupa Pak Kun. Apa Sherman? Ya sampai we. Enggak, yang kelima tadi belum selesai Pak Kun itu. Dari bait syairnya. Apa? Hah? Ayo. As-sihatu. As-sihatu audid domir ilai. Nah, itu domir yang kembali kepada kata yang sudah disebut. Ya. Nah, itu adalah. Nah, sekarang tanda fi'il. Ciri-ciri fi'il apa? Ciri-ciri fi'il. Gampang, Mas, jawabannya. Hah? Qad, aywa. Aywa, qad, san. Terus apa lagi? Hah? Jawabannya yang pertama adalah tanda-tanda fi'il adalah yang bukan tanda isim dan bukan tanda harf. Ngerti-ngerti tuh? Kalau ditanda, tanya. Apa tanda-tanda fi'il? Karena tanda itu adalah untuk membedakan antara isim dan fi'il dan harf. Maka kalau ditanya, apa tanda-tanda fi'il? Ya, yang tidak termasuk tanda isim dan tanda harf. Ya, walaupun tanda harf tidak perlu, karena tidak bisa berdiri sendiri. Ya, yang antum harus perhatikan apa tanda fi'il dan tanda isim. Tanda isim menjadi spesial karena isim itu bisa dikenali dengan tanda-tanda itu, tidak didapati dari fi'il. Begitu juga fi'il, tanda-tanda fi'il itu tidak berlaku untuk isim, karena hanya berlaku untuk isim, untuk fi'il. Ya. Paham ya? Nah, sehingga ini hanya untuk sebagai perantara. Setiap kali kita itu masuk pada lafad-lafad tertentu, kita kembali lagi definisi itu. Definisi terus. Seperti itu, Mas. Jadi, al-fahmu bitakrar. Kefahaman itu dengan diulang-ulang. Terus diulang-ulang. Ini tentang isim, tentang jumlah, dan seterusnya. Itu jangan pernah ditinggalkan. Diulang lagi. Terus itu. Sampai mentok. Mentoknya apa? Tanpa antum melihat apapun sudah hafal dengan sendirinya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi, wama bimasjin, dan dengan masjin. Masjid itu maksudnya apa? Dengan rangkaian, ya, susunan dari tarkib masjid. Ya, misalnya ma'di kariba, yang pernah kita bahas. Ma'di kariba. Ya. Itu kullu kalimataini nuzilat saniyatu minhuma manzilata ha'i ta'nithi fi anna akhira ma qabla kullin la yakunu illa maftuhan. Setiap dua kalimat yang ditempatkan kalimah yang keduanya pada tempat ha' ta'nis, pada keadaan di mana sesungguhnya akhir kalimah yang sebenarnya tiada lain kecuali harus difathahkan. Misalnya si bawai, mak dikarib, dan yang lainnya. Itu susunannya dua kata. Tapi tidak lazim, tidak sering dipakai oleh orang Arab. Ya. Jadi, wai, misalnya si bawai. Wai itu, nah makanya disebutkan, dha id bi ghairi wai. Dha id bi ghairi wai. Tanpa ada way. Tamma u'riba. Bisa sempurna di-i'rabkan. Ya. Karena wayhi itu asalnya adalah isim fi'il yang mabni kasrah. Wayhi. Nah, nanti kita bahas lagi. Sekarang. Kemarin terakhir. Wahal al-alamu alladhi yakunu jumlatan yu'tabaru mangkulan. Naqulu na'am mangkulun min jumlatin. Wal jumlatu qad takunu jumlatan fi'liyatan. Wa qad takunu jumlatan ismiyatan. Faminal fi'liyati. Faminal fi'liyati. Quluhum syaba qarnaha. Syaba qarnaha. Ya. Alamun, alam ra'ati. Ya. Wa minhu aidan ta'abbata syarran ismu rajulin. Fanakulu qama ta'abbata syarran. Wa darabat darabtu ta'abbata syarran. Wa marartu bita'abbata syarran. Coba untuk lihat di sini, Mas. Ini sesuatu hal yang harus difahami dengan fokus. Hal alamu, apakah alam nama? Alladhi yakunu jumlatan, yang itu berupa jumlah, berupa kalimat. Yu'tabaru mangkulan, itu disebutkan sebagai mangkulan. Mangkulan itu dinukilkan, bukan nama aslinya, tapi jadi dinukilkan. Nakulu, kita katakan iya. Kita katakan iya. Nakulu, na'am. Mangkulun min jumlatin. Dinukilkan dari jumlah. Dinukilkan dari kalimat. wal jumlatu, dan kalimat, qad yakunu jumlatan fi'liyatan, kalimat itu bisa berupa kalimat fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Contoh, ya, misalnya Pak, koma, ya, koma, siapa? Aliyun. Aliyun. Ini apa? Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, aliyun koma. Ya. Aliyun koma. Ini apa? Jumlah ismiyah. Ini ismiyah, ini fi'liyah. Paham sampai sini, Mas? Wih, raketok. Ayo. Nah. Jadi di situ kontekstualnya adalah bahwasanya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah antum harus paham dulu. Kalimat yang dimulai dengan isim seperti apa? Aliyun, Ali nama Ali. Koma dia berdiri, telah berdiri. Sehingga apa? Ali, karena diawali dengan kata benda, maka ini adalah jumlah ismiyah. Kalau sini, koma aliyun, koma ini telah berdiri. Telah berdiri itu adalah fi'il, kata kerja. Kemudian, alinya di sini sebagai pelaku, fa'ilnya. Maka dia di sini apa? Jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il. Ya. Nah. Kemudian, dulu-dulu Mas. Melayu, Mas. Terus. Enggak yo. 87177. Gitu, Mas. Wahal alamu di sini sebutkan. Nah. Fa minal fi'liyah qauluhu syaba qarnaha. Misalnya apa? Syaba qarnaha. Nah. Ini syaba qarnaha, qarnaha di sini nama, Mas. Ya. Syaba ini apa? Telah tua, shape. Telah tua, qarnaha. Kalau qarnaha tanduknya. Tapi di situ nama, di situ. Syaba qarnaha itu nama. Ya. Ini untuk nama perempuan, syaba qarnaha. Nah. Ini karena mangkul dinukilkan. Kemudian wa minhu aidan ta'abbata syarran. Ya. Ini nama juga satu kesatuan, tapi diawali dari jumlah fi'liyah, ta'abbata syarran. Ya. Dari ta'abbata syarran. Ini nama laki-laki, ta'abbata syarran. Kita katakan koma ta'abbata syarran, telah berdiri, ta'abbata syarran. Wa darabtu ta'abbata syarran, aku telah memukul, ta'abbata syarran. Wa martu bi ta'abbata syarran, aku telah melewati, ta'abbata syarran. Ini ta'abbata di sini syarran nama. Kila dikatakan wa minhu, dikatakan di sini darinya juga syammara, ismu qabilah. Syammara. Syammara. Wa aslu syammara fi'lun madhi. Syammara itu adalah asalnya adalah fi'il madhi. Wa khalafa ba'duhum wa qala syammara laysa minan babil murakkab li jumlatin. Li'annahu lam yudkar fiha al-musnad ilayhi wa huwa al-fa'ilu. Ya, fala yakunu murakkaban wa innamal murakkabu ma wujida fil musnadu wal musnadu ilayhi. Ya. Maksudnya Syam Marok itu ada yang mengatakan ada Syam. Ya. Marok. Kayak gini mas. Karena asal tasjid itu adalah mati dan fathan. Ya, syam marra. Nah. Jadi syam marra itu adalah ismu kabilah, nama dari kabilah. Kabilahnya apa? Syam marra. Nah, orang Arab banyak nama-nama kabilah yang aneh-aneh. Aneh-aneh banyak. Fi'lun madhi, ini asalnya dari kata fi'lun madhi, kata kerja lampau. Wa khalafa ba'duhum faqal, dan sebagian dari mereka para ahli ilmu nahwu ya menyelisihi, yaitu faqala dan mengatakan apa? Syammara laisa min babil murakkab bi jumlatin. Ini syammara ini adalah bukan termasuk babul murakkab. Bab disusunnya dengan suatu kalimat. Li'annahu lam yudkar fiha al-musnad ilaihi, karena tidak disebutkan padanya al-musnad ilaihi, yang dijadikan sandarannya apa? Ya. Wa huwa al-fa'il, itu sebagai fa'il syammar. Fala yakunu murakkaban, dan ini tidak berdasarkan, tidak disusun. Syammar itu tidak disusun sebagaimana ini syammar. Ini tidak disusun seperti ini. Ya. Wa innamal murakkabu ma wujida fil musnad wal musnad ilaih, dan disebut murakkab disusun itu apabila didapatkan di situ adalah al-musnad dan musnad ilaih yang disandarkan dan disandarkan kepadanya. Nah, wal murakkabu min jumlatin ismiyatin kama law sumi law samaita shakhsan faqulta ats-saghru basim. Ats-saghru basim. Taqulu ja'a ats-saghrul basim wa darabtu ats-saghrul basim wa maratu bis-saghru basim. Karena nama dia, dia mabni, tidak menjadi tsagri. Dan ada bi-nya. Nama tetap sama, Mas. Mabni dia. Mamnu bisa min as-sharf. Nah. Sehingga di sini murakkab di sini disusun itu min jumlatin ismiyatin, yang terdiri dari kalimat ismiyah, kalimat yang diawali dengan kata benda. Kama lau samaita, sebagaimana kalau engkau mengatakan, menyebut shakhsan, menamakan seseorang. Fakulta, dan engkau katakan apa? Ats-saghru basim. Kata itu aja enggak ada maknanya sama sekali. Kalau sudah jadi nama enggak ada maknanya. Ats-saghru basim. Takun, maka kita engkau katakan ja'a ats-saghrul basim, telah datang ats-saghrul basim, wa darabtu ats-saghrul basim, dan aku telah memukul ats-saghrul basim, wa ratu bi ats-saghrul basim, dan aku telah melewati ats-saghrul basim. Wal murakkabu min jumlatin yabqa mahkiyan bil jumlati, yakni tabqa al jumlatu ala ma hiya alayhi wa yuqaddaru al i'rabu taqdiran ala akhiriha. Fa'idha qulta ja'a syaba qarnaha, fa'ja'a fi'lun madhi syaba qarnaha fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhammatun muqaddaratun ala akhirihi. Ya. Mana'a min duhuriha al-hikayatu li'annana nahki al-jumlata kama hiya. Perhatikan di sini, Mas. Agak susah, tapi di situ semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita. Nah. Ya. Murakab disusun di sini min jumlatin, dari kalimat. Yabqa mahkiyan bil jumlati, tetap saja diceritakan sebagai apa? Dengan kalimat bil jumlati. Yakni tabqal jumlatu ala ma hiya alaihi. Kalimat itu akan tetap saja tetap menjadi jumlah kapan dia posisinya ada. Ya. wa yuqaddaru al-i'rabu takdiran ala akhiriha. Namun di sini ditakdirkan ya dengan yang seharusnya ya tentang apa? Ala akhiriha. Ya, i'rabnya di reposisi bahwasanya ini takdiran ala akhiriha. Ini pada akhirnya. Fa idza qulta, kalau engkau katakan jaa syaba qarnaha. Telah datang syaba qarnaha. Karena syaba qarnaha ini adalah nama. Nama orang. Syaba qarnaha. Ya. Maka disebutkan jaa telah datang. Fa jaa fi'lun madhi, jaa itu fi'lun madhi. Syaba qarnaha adalah fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafi. Kenapa fa'ilun marfu', Mas? Karena ini pelakunya jaa. Antum ingat definisi fa'il, Mas? Al-ismul marfu' yaqa'u ba'dal fi'li. Ingat-ingat tuh. Isim yang marfu' berada setelah fi'il. Ingat tuh, Mas? Isim yang didhammahkan terletak setelah fi'il. Maka itu sebagai fa'il. Ya, pelaku. Ya. Nah, kayak misalnya man nama fi dars fa fa'iluhu yu'tabaru apa? Kaslan. Barang siapa yang tidur di kelas, di kajian, maka dia dikatakan apa? Dianggap sebagai kaslan. Ya. Dianggap sebagai apa? Malas. Ustadz gak malas saya. Ya, bantah. Saya gak malas Ustadz. Saya memang bawaannya kayak gini. Loh, apalagi. Ya. Nah. Ya, nasallahu sama fiyah wa zadakum ihsan. Semoga Allah nambahkan antum semua semangat. Maka disebutkan taba qarnaha di sini sebagai fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu'. Kenapa? Pelaku dari ja'a. Laku dari ja'a. Soalnya misalnya, ja'a aliyun. Ya. Ja'a aliyun. Ya. Aliyun di sini sebagai fa'il. Pelakunya. Kenapa? Karena datang setelah ja'a. Paham? Apa itu fa'il? Nah. Ya. Isim marfu yang terletak setelah fi'il. Dia ada sebagai pelaku perbuatan. Pelaku fi'il namanya fa'il. Kalau fa'il telah terjadi perbuatannya terkadang adalah di situ sebagai apa? Nah, beda lagi dengan tadi disebutkan apa? Fa'al. Senantiasa melakukan perbuatan itu fa'al. Ya. Nah. Kemudian syaba qarnaha fa'ilun marfu'un. Itu adalah sebagai fa'il wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun. Nah, tanda rafa'nya itu adalah dhammatun muqaddaratun. Maksudnya dhammah muqaddarah apa? Dhammah yang dijadikan persepsi. Persepsinya domah, tapi bukan domah di situ. Nah, persepsi yang seharusnya. Ala akhirhi. Pada akhirnya. Karena disebutkan apa? Syaba. Syaba karena udah gak tahuan harokatnya mau apa. Karena itu nama. Ya. Ala akhirhi. Mana'a min duhuriha al-hikayatu. Ini tercegah nampaknya karena al-hikayatu, penceritaannya itu tidak bisa dilakukan, makanya tercegah. Li'anna nahki al-jumlata kama hiya. Karena kita menceritakan jumlah kalimat itu sebagaimana kalimat itu. Ya. Wa kadzalika darabtu as-saghru basim. Naqulu fi i'rabihi darabtu fi'lun mad fi'lun wa fa'ilun wa saqru basimun maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi muqaddaratun ala akhirih. Ya, mana'a min duhuriha al-hikayatu. Ini juga sama. Kayak misalnya, Pak. Dorobtu. Ya, dorobtu. Misalnya, aliyun. Ali terus. Aliyun wa aliyan. Aliyan. Ya, Pak. Ini sebagai biar tidak nyentuk aliyan. Dorobtu aliyan. Sama dengan apa? Kalau ini diganti Ali, maka nah, karena ini dia nama mamnu minas sarf. Tetap sagru bahasimun. Tetap sagru bahasimun. Nah. Naqulu fi i'rabihi, kita katakan pada tentang i'rabnya adalah dorobtu. Itu fi'lun wa fa'ilun. Maksudnya apa dorobtu fi'lun wa fa'ilun? Fi'ilnya doroba. Doroba apa artinya, Pak Nawaw? Doroba. Pengen didoroba, Pak Nawaw? Doroba itu dia telah memukul. Ya. Arya senyumnya sesuatu. Ada apa, Arya? Mau anak baleskan? Gak apa-apa. Anak baleskan ke bapak? Gak apa-apa. Itu. Lombarik. Ya. Ya. Ya. Nah. Nah, wazadakumullah khairan. Semoga Allah menambahkan semangat. Nah. Kemudian di situ, naqulu fi i'rabihi, kita katakan pada i'rabnya adalah tentang i'rabnya. Darabtu. Ya. Kata-kata darabtu, aku telah memukul. Itu termasuk apa? Fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana itu? Darabtu aku. Ya. Tu itu, Mas. Itu adalah fa'il. Wasagru basim maf'ulun bihi mansubun. Dia harusnya, kalau misalnya dia tidak menasarf, harusnya sagro. Ya, Mas. Tapi karena dia mabni menjadi sagru, tetap pasti ya. Ya. Pak Pardi ya tetap Pak Pardi. Majrur dia. Pardi. Gak bisa misalnya dorob tu Pak Parda, tak mungkin. Ya, misalnya maror tu bi Pak Pardi, iya Pak Pardi, Pak Pardi, majrur kan, Pardi. Ya, karena aslinya Pak Pardi bukan Pardun, menjadi majrur menjadi Pardi kan, tak mungkin kan? Ya. Pak Pardi melompat. Ya. Tapi kalau di dorob tuh Pak Pardan, enggak mungkin juga. Ya. Ya. Pak Pardun dhahaba ilal masjid. Pak Pardun, enggak mungkin Pak Pardun. Ya. Makanya tetap Pardi itu ya, tetap Pak Pardi. Ya, Pak Hadi juga Pak Hadi, Pak Hadi itu Pak Hadi. Bawah ke bawah. Majrur dia Pak Hadi. Gak ada menjadi Hada atau Hadun. Gak ada. Hadiun gak ada juga. Apalagi. Beda artinya. Sah. Nah. Paham ya? Dan ini fatajir muqaddaratun ala akhiri. Dan ini fathatun muqaddaratun. Fathah yang telah ditakdirkan pada akhirnya yaitu apa? Menjadi fathah. Man am min duhuriha al-hikayatu. Tercegah dari nampak penampakannya karena hikayahnya. Ceritanya seperti itu. Nah, agar bisa diceritakan dengan gamblang. Kadzalika marartu bi ta'abata syarrun. Aku telah melewati ta'abata syarrun. Naqulu fi i'rabi marartu adalah fi'lun fa'ilun. Kenapa? Maroro. Maroro tambah tu. Maroro. Menjadi marartu. Nah, ini fa'ilnya ini. Fi'ilnya maroro. Ya. Wal ba'u harfu jar. Ba' di sini harfu jar. Fata'abbata syarran ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih. Mana amin duhurihi min duhuril hikayatu wa halu majran. Ya. Jadi marartu fi'il fa'il. Ba di sini harfu jar. Ba mana? Nih. Bi. Itu harfu jar. Ta'abbata syarran ismun majrurun. Itu adalah isim yang di majrurkan, kasrahkan. Wala mutajarrihi, dan tanda jarnya, tanda kasrahnya adalah kasratun muqaddaratun. Kasrah yang ya, yang seharusnya, persepsi yang seharusnya ala akhirihi, atau pada sampai akhirnya seperti itu. Kasrahnya muqaddarat. Mana amin duhuriha, terjegah untuk menampak. Kenapa al-hikayatu, cerita di situ. Wahalu majarun. Nah, pertanyaan. Halu majarun apa, Mas Rizal? Halu majarun. Bukan, Mas. Halu majarun bukan, dan seterusnya. Halu majarun itu DST. Nah. Dan seterusnya. Nah. Katakan bukan, langsung. Kan jadi. Nah, marah, Mas. Kaluhu ma di sini. Ma ismun mausulun mubtada'un khabaruhu mahdufun wa taqdiru minhu ma rukkiba bimasjin. Ya'ni walladhi rukkiba bimasjin ay bi khaltin, bi khaltin, bi haitsu tukhlatul kalimatani, tukhlatul kalimatani hatta takuna kalimatan wahidatan. Wal maqsudu ma rukiba tarkiban masjiyan. Wish. Lihat saja sudah. Ya, ya. Nah. Dan di situ qulhuma, sekarang ketika ma. Ma di sini ada ismun mausulun mubtada'un khabaru mahdufun. Ya. Ini adalah ya. Ma di sini ismun mausul. Apa ismun mausul, Mas? Sabar, sabar. Kita tanya. Ismun mausulun. Ya, kita tanya kepada masjid apa masjid? Mengusul. Isim yang menghubungkan. Ewa? Menghubungkan hatinya dan hatinya. Nah, ismun mausulun. Oh, Mas, mausul. Oh, Mas. Mausul nggak tahu. Hah, belum nyampe? Hah? Nah, mana? Pengertiannya. Nek contoh nih. Aladhi, aywa. Mausul itu artinya wasola. Diambil dari kata wasola. Ya, mausul artinya disambungkan. Yang disambungkan. Makanya ismun mausulun. Beda dengan ismu isyaratin. Isyarat, isyarat. Kata tunjuk. Ya. Sedangkan kata sambung di situ. Kata benda sambung. Ya, yang disambung. Ini adalah mubtada'un, ya. Ismu mausulun, ma di sini ismu mausulun. Mubtada'un khabaruhu mahdhufun. Mubtada dan khabarnya dihapus. Nah, wa takdiru dan persepsi yang seharusnya minhu ma rukkiba bi masjid. Nah, minhu darinya, ya, darinya ma rukkiba bi masjid, apa yang disusun dari masjid, tarkib masjid. Di mana yakni walladhi rukkiba bi masjid, itu walladhi. Ma di sini bimakna apa? Alladhi, yang. Rukiba bi masjid, yang disusun dengan susunan masjid. Di mana ai masjid itu apa? Bikhaltin, dengan apa? Campuran. Campuran. Iya. Bihaitsu tukhlatu al-kalimatan. Ya, di mana itu yang dicampur itu, yang di opiok-opiok kalimatan ini, dua kata. Atta takuna kalimatan wahidatan. Ya. Sampai menjadi satu kata saja. Menjadi satu kata saja. Wal maksudu, yang dimaksudkan di sini adalah marukiba tarkiban masjian. Marukiba, yang disusun dengan susunan masjian. Susunan masjian, susunan yang tidak lumrah dalam bahasa Arab, terdiri dari dua kata. Dan itu ada contohnya apa? Ma'di kariba. Ma'di kariba, ya, sebagaimana di atas sudah dibahas. Misaluhu ma'rukiba tarkiban masjian. Contohnya, contoh dari apa yang disusun dengan susunan masjian. Ya. Masjian. Kayaknya kalau misalnya baklabak. Baklabak itu nama manisan. Kue di Arab, Mas. Ya. Itu mau tahu baklak, baklabak. Bentuknya. Ya. Bentar. Nah, jadi maksudnya di sini kata-kata baklabak. Nah, baklabak ini adalah manisan. Baklabak. Ayo. Katanya baklabak. Baklava. Ya, tak cari yang paling enak, Mas. Tenang aja. Oke, Mas. Ini ya. Mas. Nah. Mas. Subhanallah, ya. Itu dari semenjak anak kecil Enggak capek-capek tuh. Ngomong orang mengatakan team-team. Antum mengatakan alfiah-alfiah aja 1 jam itu udah gini-gini. Itu team-nya berapa jam itu dia? Team-team-team. Antum ini alfiah-alfiah-alfiah. Enggak sampai 1 jam itu sudah gini-gini. Alfiah. Ngilang dua nih, mana nih? Nah. Ya. Ini contohnya misalnya, Mas. Antum bisa lihat di sini. Kelamaan. Masuk not. Oh ini dia. Nah, panganan nih. Nah, ngetes Mas Rita. Ngampet. Ya ini pistasio, kemudian ininya atasnya itu yes, pokoknya enak lah. Ya, baklava namanya. Jadi dikangenin kalau bawahnya itu basah dia. Bagiannya bawah basah dan ada manisannya. Nah, itu model-model manisan tradisional Arab. Ya. Sudah banyak sekarang di Indonesia juga ada yang bikin baklava. Nah. Baklava. Nah, namanya baklabak. Baklabak. Ya. Ismu makanin. Dia baklabak itu ismu makan. Sebenarnya baklabak bukan ismu makan, tapi juga baklabak makanan tadi. Baklava. Ya. Ini seperti ini baklava. Baklava dari pistasio. Manis, manis. Tapi di sini baklabak. Oke. Kaf baklabakka. Ismu makan. Misalnya Hadramaut di Yaman. Tempatnya Habaib. Nama kota Hadramaut. Padahal itu adanya Hadro dan Maut. Jadi sati menjadi Hadramaut. Ya. Ismu makanin aidon itu juga tempat nama tempat juga. Ma'di Kariba. Ma'di Kariba ismu rajul, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ma'di Kariba. Wa hadzal murakkabu tarkiban masjidin. Ini adalah tarkib masjid. Antum lihat tarkib masjid ada di halaman berapa, Mas? Yang sudah pernah? Halaman waktu itu anak pernah nyata toh. Singkat enggak? Cari itu. Tarkib Ma'di Kariba, Sibawai dan yang lainnya. Itu ada, sudah pernah kita bahas. Nah, ini adalah tarkibah masjid. Ini susunan masjid. Yu'rabu bil harakati ala akhirih. Ini didikan seolah-olah dari bahasa Arab harokatnya di akhirnya. Lakinnahu yu'rabu i'raba ma la yang sorif. Tapi i'rabnya adalah termasuk apa? Ma la yang sorif. Ghurmun sorif. Tidak boleh diganti-ganti. Fatakulu masalan hadihi ba'labak. Wasakantu ba'labak. Wamartu bi'ba'labak. Nah, seperti itu. Ba'labak. Nah, baklabak, ya, baklava, baklabak, ya, ya wisnak tafi biadil kudrah, kita cukupkan sekian, kalau kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Allahumma salli wa sallim wa rahmat, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.